Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabi man sara ala nahji ila umidin. Pemirsa pendengar Roja TV dan Radio Roja berserta para radio dan TV yang lainnya ikut merilai, semoga Allah SWT sentiasa melindungi kita dari segala hal-hal yang akan mengganggu keimanan kita dan memberikan kita selalu istiqomah di atas agama yang mulia ini. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk selalu memiliki semangat dan keinginan yang besar untuk pelajari, mengamalkan serta mendakwahkan sunnah beliau kepada umat. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas biografi Syaikhul Islam Taimiyah sebagai kelanjutan dari pembahasan kita daripada sejarah atau faedah-faedah dari sejarah Islam. Ini rentangan waktu dari penguasa Bani Abbasiyah yang fase kedua, yaitu yang beribu kota di Mesir atau Qahirah. Dan di antara ulama yang wafat dalam masa jabatan terakhir khalifah yang kita bicarakan adalah Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dan beliau ini cukup fenomenal, ya, yang baik dari kalangan kaum muslimin maupun bahkan di luar kaum muslimin pun begitu banyak sekali penelitian-penelitian baik yang mencoba mengkaji hal-hal yang berkenaan dengan keilmuan beliau sendiri maupun berbagai pengembangan-kembangan taufik tentang kepribadian beliau maupun keilmuan beliau. Namun di sana juga ada kelompok-kelompok yang mencoba melakukan berbagai bentuk mengkristenkan, merendahkan ataupun mengkafirkan bahkan. Maka oleh sebab itu kita mencoba melihat kemuliaan dan sejarah kehidupan beliau di dalam khidmat kepada umat dan juga kepada agama yang mulia ini. Sesungguhnya biografi beliau banyak sekali sebenarnya telah ditulis oleh para ulama-ulama, ya. Jadi barangkali kita juga agak ragu, ya, bagaimana memilih dari antara tentang biografi yang mau kita kutip dari terjemahan beliau ini atau tentang biografi beliau ini, karena dalam banyak ulama-ulama telah menulis tentang biografi beliau dan menyebutkan tentang bagaimana kemuliaan dan keilmuan beliau, ya. Maka dalam kesempatan ini kita mencoba melihat berapa penjelasan ulama tentang biografi beliau agar kita tahu siapa beliau yang sebenarnya. Ada satu ungkapan yang diungkapkan oleh Subki, ya, beliau mengatakan wallahi ma yubghidu Ibn Taimiyah illa jahil au sahibu hawa au sahibu hawan. Tidak ada yang membenci Ibn Taimiyah kecuali orang yang bodoh atau dia sebagai pengikut hawa nafsu. Nah, maka dalam kesempatan ini kita mencoba melihat sejarah beliau dalam mencari ilmu, menyebarkan ilmu dan memperjuangkan ilmu dalam kehidupan beliau, baik dalam bentuk tulisan maupun dalam menyampaikan ilmu tersebut kepada generasi yang hidup di masa beliau. Tidak asing lagi, ya, beliau banyak memiliki murid-murid yang unggul dan juga karangan-karangan yang sangat fenomenal dalam berbagai bidang yang sangat banyak mengandung faedah dan syarat dengan keilmian. Maka oleh sebab itu tidak sedikit yang telah menulis tentang topik-topik berkenaan dengan beliau ini, yaitu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Sebetulnya, ya, tadi kita jelaskan banyak para ulama yang telah menulis tentang biografi beliau. Namun kita akan mencoba melihat satu kitab yang ditulis oleh ulama muasirin, itu topiknya yaitu Da'awi Al-Munawiin li Syaikhul Islam Taimiyah. Tuduhan-tuduhan orang yang membenci Syaikhul Islam Taimiyah. Dan ini ditulis oleh Syekh Abdullah bin Saleh bin Abdul Aziz Al-Ghassan. Ya, mungkin kita akan mencoba melihat, ya, terjemahan dari apa yang ditulis oleh Syekh Abdullah Al-Ghassan ini. Dan juga sebetulnya ada kitab lain juga yang ditulis oleh Murad Syukri, Dafu Syubah Al-Ghawiyah An Syaikhul Islam Taimiyah. Ini juga menulis tentang berbagai tuduhan-tuduhan yang ini kedustaan yang dinisbahkan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, nanti setelah kita bahas tentang biografi beliau, kita akan mencoba juga mengutip berbagai penjelasan para ulama tentang bagaimana berbagai peristiwa yang dilalui oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kehidupan beliau dalam menyebarkan sunnah. Ya, di antara kitab-kitab yang bisa diambil faedahnya adalah Al-Uqud Durriyah, itu karangan Ibnu Abdul Hadi Al-Hambali, dan juga sebelum kita sudah jelaskan berapa ulama di sini juga Ibnu Nasiruddin, yaitu Ad-Dimashqi Al-Syafi'i, yaitu Hafiz Muhammad bin Abi Bakar bin Al-Nasiruddin Dimashqi Al-Syafi'i, juga membantah salah satu anggapan orang-orang menuduh bahwa yang mengkafirkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu judulnya Aradul Wafir ala man za'ama bi anna man sumiya Ibnu Taimiyah Syekhul Islam kafir. Nah, Ibnu Nasiruddin ini wafat pada tahun 842 Hijriah, dan beliau menukil banyak sekali ulama-ulama yang mengakui keilmuan Syekhul Islam Taimiyah, hampir sekitar 85 atau 87 ya alim yang beliau nukil di sini tentang tanggapan dan pujiannya kepada Syekhul Islam Taimiyah. Ya, dan dalam kesempatan ini kita akan mencoba melihat sekilas apa yang dijelaskan oleh Syekh Abdullah Al-Ghassan dalam kitab beliau Da'awa Al-Munawiin. Ini tuduhan-tuduhan kedustaan orang-orang yang membenci Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Di awalnya beliau memberikan sekilas tentang biografi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka kita mungkin akan menukil dari apa yang beliau jelaskan di sini. Beliau menjelaskan ya tanabi diras syakhsiyat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah al-qudama wal muhaddisun. Ya. Dan al-muhaddisun. Ya, telah banyak mengkaji tentang syakhsiyah kepribadian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, baik ulama-ulama terdahulu maupun kontemporer. Fakasat dirasat anhu, dan begitu banyak tentang penelitian-penelitian kajian ilmiah tentang beliau. Namun beliau juga menjelas watanawaat ahdafud darisin li syakhsiyati. Namun juga berbagai macam tujuan-tujuan orang untuk mengkaji tentang pemikiran beliau maupun kepribadian beliau. Ya, kullu yu'khadhu minha ma yuwafiqu takhassusahu wa hadafahu. Masing-masing orang tadi mencoba meneliti ya tentang sisi mana yang mau dikaji dan tujuan dia mengkaji melakukan penelitian tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jelas tidak sedikit ya, baik kajian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam peran beliau dalam ilmu tafsir dan juga tafsir ataupun hadis dan ilmu hadis, fikih dan fikih ya, apalagi ilmu-ilmu akidah ya. Nah, dan di sana juga ada kajian bentuk monografi atau biografi beliau atau tentang pelajaran penelitian tentang kajian tentang akidah beliau atau tentang peran beliau dalam ilmu fikih ya, ataupun tentang keahlian beliau dalam ilmu hadis ya, dan juga dalam ilmu dakwah, tarbiyah dan sosial masyarakat. Jadi banyak sekali penelitian-penelitian tentang ini. Kemudian wa idza ta'a ini ustu'ridat kutubut tarikh wa rijal li qarn samil hijri fa min abrazi man turjima lahu huwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi begitu fenomenalnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini, kata beliau, barang siapa mencoba melihat kitab-kitab yang menulis tentang biografi para ulama pada abad ke-8 Hijriah, yang paling abroz, yang paling menonjol terjemahan-terjemahan ya para penulis membahas adalah tentang itu biografi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi hampir tidak luput ya, setiap kitab yang membahas tentang biografi para ulama pada abad ke-8 Hijriah itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah yang paling menonjol ya di dalam penulisan-penulisan para ulama yang menulis biografi para ulama tersebut pada abad ke-8 Hijriah. Kemudian beliau juga menyebutkan juga demikian kitab-kitab beliau yang ditahqiq. Pasti para pentahqiq, ya, peneliti manuskrip yang beliau tinggalkan, yang beliau wariskan, itu pasti juga menulis tentang biografi beliau. Taib. Fasyuhratuhu balagat al-afaq. Jadi bagaimana ke masyhuran beliau, ya, sampai ke berbagai ujung pelosok dunia ini. Wa takadu madza tajma'ul kutubu 'ala sana 'alaihi min al-qadim wal hadis. Ya, hampir semua kitab-kitab bicara tentang beliau memuji sisi mana yang mau dibahas, karena sudah begitu banyak orang yang menulis kitab beliau. Baik. Kemudian beliau menyebutkan tentang bagaimana perkataan Ibnu Rajab tentang Syekh Islam Taimiyah. Ibnu Rajab Al-Hanbali yang masyhur memiliki kitab yang begitu banyak juga, di antara Fathul Bari, ya, Syarah Sahih Bukhari. Walaupun itu jadi Ibnu Hajar Asqalani telah didahului sebenarnya oleh Ibnu Rajab dengan judul kitabnya, ya. Tetapi Ibnu Rajab tidak selesai menulis kitab Fathul Bari tersebut, tidak selesai, ya, dalam syarahnya. Kemudian juga beliau punya Jamul Ulumul Hikam, yang masyhur sekali kitab ini, Ibnu Rajab Hanbali, dan juga banyak lagi kitab-kitab beliau yang lainnya. Maka Ibnu Rajab mengatakan, Hafiz Ibnu Rajab ini di antara murid beliau juga, murid Ibnu Taimiyah juga, wa syuhratuhu tughni anil itinab fi dzikrihi wal ishab fi amrihi. Kata beliau, kemasyhuran, keterkenalan, ya, Syekh Islam Taimiyah ini di kalangan para ulama-ulama, ya, membuat tidak perlunya beliau untuk berlebar panjang diperkenalkan, begitu maksudnya, ya. Kemudian setelah itu disebutkan secara ringkas di sini tentang nama beliau, yaitu Syekh Islam Taimiyah adalah Ahmad Taqiyuddin Abul Abbas. Ya, Taqiyuddin adalah lakab beliau, Abul Abbas adalah kunia beliau, walaupun beliau tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak, ya, karena dalam usia yang sangat masih beliau sudah meninggal, belum menikah gitu, dan usia juga masih belum dan usia yang masih 40 tahunan atau 50 tahunan lah, ya. Nanti kita lihat beliau lahir di tahun 661 dan yaitu wafat di tahun 728, jadi sekitar 60 tahunan lebih beliau wafat, ya, beliau belum menikah ketika wafat tersebut. Tapi beliau memiliki kunia Abul Abbas Ibn Abdul Halim. Ibn Abdul Halim ini adalah bapak beliau yang telah juga kita bicarakan sebelumnya ini tentang biografinya. Beliau juga seorang ulama, ya. Bin Abdul Salam, dan juga Abdul Salam kakek beliau adalah juga seorang ulama besar dari kalangan ulama Hanabila. Bin Abdullah bin Abil Qasim Al-Khudar bin Muhammad bin Khadar Amni Ali bin Abdullah Ibn Taimiyah Al-Harrani. Dan kita sudah menjelaskan juga sekilas, ya, kenapa beliau menemukan Ibn Taimiyah, ya. Wa dzakara murtajimuhu aqwalan fi sabt talqibihi aila bi ali Taimiyah. Dan para penulis biografi beliau menyebutkan berbagai pendapat tentang kenapa beliau disebut Ibnu Taimiyah. Di antara disebutkan oleh Ibnu Abdul Hadi, yang dalam kitabnya ini Al-Uqud Ad-Durriyah, jadi menjelaskan di sana bahwa anna jaddahu Muhammadan kanat, ya, umhu tusamma Taimiyah. Jadi memang dalam sejarahnya ketika kakeknya pergi berhaji dalam perjalanan lewat di satu suku Bani Taim, kemudian melewati anak yatim atau anak yang masih kecil itu, ya, balita lucu, maka ketika istrinya hamil pergi haji, ketika pulang di haji dan mendapati istrinya melahirkan, diberilah nama Taimiyah, putrinya itu, jadi putri dari kakeknya, ya. Wakanan wa'izatan, ya, dan juga putri dari kakeknya ini, ya, seorang pendidik juga lah, pendakwah juga, ya. Panusiba ilaiha wa'urifa biha. Itulah sebabnya beliau ini dikenal dengan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah. Dan juga ada pendapat menyebutkan, ya, Ya, ya tadi sejarah ya, kakek beliau atau punya putri ya namanya Temia, sebab dijadikan nama Temia itu adalah ada seorang putri yang itu ketika beliau lewat ketika pergi haji tadi yang kita ceritakan, ketika istri kakeknya hamil dan pulang dari haji, dia mendapatkan melahirkan istrinya, maka dia menamai putrinya yang lahir tersebut dengan Taimiyah. Palu qibab idhalika, ini sebab dari penamaan beliau nisbah kepada Taimiyah. Dikenal beliau dari ilmu Taimiyah. Dan ilmu Taimiyah ini sudah jelas kita sebutkan kemarin, ada berapa juga di kalangan keluarga beliau yang dikenal ilmu Taimiyah juga. Ya, termasuk paman beliau dan juga ayah beliau sendiri ya dinisbahkan. Kenapa paman beliau juga seorang ulama besar. Beliau lahir pada hari Senin tanggal 10 dan juga ada mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal tahun 661 Hijriah. Ya. Itu di negeri Harran, negeri Harran. Kemudian pada tahun 667, jadi berumur 6 tahun beliau, aghara Tatar ala baladihi. Jadi beliau hidup di masa memang keruntuhan Islam di Baghdad dengan penyerangan bangsa Mongol, itu dari bangsa Tatar. Nah, Tatar a'ilatuhu tarki Harran. Jadi baru berumur 6 tahun, keluarga beliau pindah ke Damaskus karena negeri beliau diserang oleh tentara Mongol. Akhirnya beliau, orang tua beliau berhijrah menuju ke Damaskus. Nah, dan disitulah beliau hidup di Damaskus. Jadi satu hikmah juga ketika beliau pindah Damaskus, kita ketahui bahwa Damaskus adalah pusat pendidikan ulama yang begitu banyak. Ya, hayutulabal ilma ala aidi. Ya, di sanalah beliau menuntut ilmu para ulama-ulama yang ada di Damaskus. Munsu sigar, semenjak kecil beliau. Ya. Panabagha wasala ila masafil ulama min haitsu ta'ahul li tadris wal fatwa qabla yutimma 20 min umrihi. Jadi bayangkan sebelum berumur 20 tahun beliau sudah memiliki keahlian ta'ahul untuk mengajar, untuk memberikan fatwa. Masih belum berumur 20 tahun beliau sudah menjadi ulama muda lah, ya. Ya, dan karena beliau memang hidup di tengah-tengah kehidupan para ulama yang ada di Damaskus. Baik. Dan disebutkan Ibn Abdul Hadi bahwa beliau masa kecilnya telah mempelajari Musnad Imam Ahmad, yaitu marratin, berkali-kali, dan juga mempelajari Kutubus Sittah dari para ulama-ulama ya yang hidup di Damaskus dan juga kitab-kitab hadis yang lainnya. Ya, termasuk dia juga masmu'atihi Mu'jam Tabrani Al-Kabir. Termasuk juga di antara hal yang beliau pelajari para ulama di masa beliau adalah Mu'jam Kabir karena Imam At-Tabrani. Jadi beliau Musnad Imam Ahmad beliau pelajari berkali-kali dari para ulama yang ada di masa beliau, kemudian juga Kutubus Sittah, kemudian juga Mu'jam Kabir karena Imam At-Tabrani. Kemudian beliau sangat punya perhatian besar dalam pelajari ilmu hadis, baik dalam mencatatnya maupun membacanya, ya. Dan juga beliau belajar tentang khat wal hisab, ya, menulis dan berhitung fil maktab, yakni di katatib lah ya, daripada kalau kita mungkin dulu semisal TPA lah, ya. Wa hafidz al-Qur'an, ya. Kemudian beliau juga dalam usia yang masih belum balig sudah hafil Al-Qur'an, kemudian beliau mempelajari fikih dan juga mempelajari ilmu bahasa Al-Arabiyah dari seorang ulama namanya Ibn Adil Qawi, ya. Kemudian juga beliau mempelajari kitab Sibawahi, ya, sehingga beliau ahli dalam nahu, ya. Kemudian beliau punya perhatian lagi mempelajari ilmu tafsir, ya. Hatta haza fihi qasba sabqi wa ahkamal usul fiqh wa ghairi dhalik. Yang penting secara umum beliau dari masa belianya, masa mudanya sudah memiliki ilmu yang mapan dengan belajar kepada ulama yang begitu banyak di zaman beliau tersebut dalam berbagai bidang ilmu, baik ilmu bahasa, nahwu sharaf, ya, dan lain sebagainya yang berkenaan dengan bahasa. Demikian pula ilmu usul fikih dan fikih, tafsir, usul tafsirnya, hadis dan usul hadisnya, ilmu hadisnya. Yaitu wa hadza qulu wa huwa ba'da ibnu bid'in asharti sana. Yaitu setelah ini semua, itu lewat dari sekian ya belasan tahun umur beliau, itu semua dalam umuran belasan tahun, ya. Di mana ahli masjid sangat terkagum-kagum dengan kepintarannya, ya, dan keinceran otaknya beliau ya, kekuatan hafalan beliau, dan sangat cepatnya beliau memahami pelajaran yang diberikan oleh guru beliau. Nah. Kemudian juga disebutkan waqalla kitabun ya min funul ilmi illa waqafa alaihi. Tidak sedikit dari berbagai bidang ilmu, dari cabang ilmu kecuali beliau mempelajarinya. Ya. Seakan-akan Allah mengkhususkan beliau dengan kuat hafalan ya dan sulitnya lupa apa yang beliau pelajari ya. Tidaklah beliau membaca, mendengar sesuatu kecuali yaitu tersimpan di dalam hati beliau terhafal ya. Imma bil lafzi aw bi ma'nahu. Imma dengan lafadznya atau dengan maknanya. Wa kana al-'ilm ka'annahu qad ikhtalata bi lahmihi wa damihi wa sa'irihi. Seakan-akan ilmu itu sudah menjadi darah daging ya, mencampuri darah dan dagingnya. Begitu ya, memang diceritakan dalam banyak sumber biografi beliau. Bahkan kadang-kadang orang-orang yang mendengar dari daerah lain tentang kecerdasan beliau, ada orang yang datang ke Madinah, ke daerah Damaskus untuk sekedar melihat beliau tentang bagaimana kecerdasannya. Ya. Fa lam yakun musta'aran bal kana lahu syi'aran wa ditharan. Ya. Wa lam yazal aba'uhu ahlu diraya atama wa naqd wal qadamur rasikha fil fadl lakin jama Allah lahu ma khuriqa bi mithlihi al-'ada. Jadi di sini disebutkan dalam Al-A'lam Al-'Aliyah karangan Al-Bazzar, ya Bazzar juga termasuk murid beliau. Jadi di sini beliau memuji sekali tentang Syekh Islam Taimiyah, di mana tentang kecerdasan beliau, kekuatan pemahaman beliau, ya. Dan Allah telah menjadikan beliau salah satu bukti keluar biasaan di dalam menghafal, ya. Dan juga salah satu hal yang keistimewaan beliau adalah di masa beliau mudahnya beliau menjangkau berbagai para ulama-ulama yang hidup di masa beliau di kota Damaskus. Wa ja'ala ma'asirahu li imamati akbar syahadatin. Nah, terbukti dengan banyaknya peninggalan karangan yang beliau wariskan kepada umat sebagai bukti tentang kedalaman ilmu beliau. Wa kana rahimallahu husnal istinbat, ya. Wakana rahimallah hasana al-istimbat. Beliau sangat pintar di dalam mengistimbat hukum, ya, dalam memaparkan hujah-hujah, ya, sari al-badiha, cepatnya beliau menangkap, ya, dalam menyimpulkan berbagai hukum yang tersimpul terdapat dalam sebuah dalil, ya. Berkata Imam Bazzar, beliau wa amma mawhaballahu ta'ala wa manahahu min istimbatil ma'ani min al-afrazin nabawiyah wal akhbar marwiyah. Ya, di sini Imam Bazzar menjelaskan apa yang Allah berikan kepada beliau tentang kekuatan beliau di dalam mengambil istinbat ya makna dari lafaz-lafaz hadis maupun riwayat-riwayat ya. Wa ibrasud dalail minha 'alal masail, dan juga bagaimana beliau mengungkapkan dalil-dalil dalam berbagai masalah keilmuan ya. Wa tabyinul mafhumil lafz wal mantuqihi, yang juga menjelaskan bagaimana memahami lafaz dan juga konteksnya ya. Dan menjelaskan hal-hal al-mukhassas lil'am, hal-hal yang dikhususkan oleh lafad-lafad yang lain, muqayyad mutlak, nasih mansukh, ya, dan dawabit-dawabit yang mengharuskan dalam mengkompromikan berbagai dalil-dalil, ya, maka wa ma taratab 'alaiha, demikian pula apa yang tersimpul dari berbagai pengumpulan dalil-dalil tersebut, ya. Maka beliau katakan, hatta idza dzakara ayatan aw haditsan وَبَيَّنَ مَعَانِيهِ وَمَا أُرِيدُ بِهِ وَمَا أُرِيدُ فِيهِ يَعْجَبُ الْعَالِمُ الْفِطَنُ مِنْ حُسْنِ اسْتِنْبَاطِهِ. Kata beliau, seorang ulama akan terheran-heran bagaimana beliau pintarnya dalam menjelaskan ayat-ayat dan hadis-hadis dan istinbat hukum-hukum daripada ayat dan hadis tersebut. وَيُدْهِشُهُ مَا سَمِعَهُ أَوْ وَقَفَ عَلَيْهِ مِنْهُ. Ya, akan terkagum-kagum bagaimana beliau menjelaskan maksud dari ayat dan hadis-hadis tersebut dengan begitu gamblang, mudah dipahami. Bagi orang yang baca kitab-kitab beliau, ya, apakah itu bentuk dalam bentuk fatwa beliau, majmu' fatwa beliau maupun kitab-kitab lain yang beliau tulis, ya, seperti Manhaj Sunan Nabawiyah atau Darut Ta'arud dan kitab-kitab yang lainnya, baik itu kitab beliau yang matan-matan akidah sebagaimana matan akidah Al-Wasitiyah dan Hamawiyah dan juga Tadmuriyah, itu luar biasa mana kitab-kitab itu ditulis oleh beliau dalam waktu yang sangat singkat tanpa adanya maraji, tanpa adanya referensi yang untuk beliau baca baru beliau tulis, tidak. Bahkan ada kitab beliau tulis dari waktu zuhur ke asar, ada yang waktu asar ke maghrib, beliau menulis matan-matan tersebut seperti Hamawiyah umpamanya, dalam waktu yang sangat singkat beliau bisa menulis kitab-kitab tersebut. Dan nukilan-nukilannya ketika setelah diadakan penelitian untuk manuskripnya, nukilan-nukilannya persis dengan kalimat-kalimat yang disebutkan dalam kitab-kitab para ulama yang sebelumnya, sebelum beliau. Nah, ini suatu keistimewaan di mana memang beliau di dalam menghafal bukan ayat Al-Quran hadis-hadis saja, tapi juga perkataan para sahabat, para ulama-ulama, itu beliau sangat hafal, sehingga bila kita melihat kitab beliau baik Tadmuriyah maupun apalagi Al-Hamawiyah yang tulis dalam waktu dari asar sampai maghrib, ya, waktu yang sangat singkat sekali, menghadirkan sebuah kitab yang mungkin untuk tingkat S3 tidak mampu menulisnya sedemikian rupa, ya, ketelitian dan juga ketepatan di dalam mengungkapkan ayat dan nukilan-nukilan yang dari berbagai sumber, dan nukilan itu setelah dicek, dicoba diteliti dan di cross check kepada sumber-sumbernya, ya persis gitu. Ini menunjukkan betapa beliau banyak hafalnya berbagai perkataan para ulama. Berkata Ibn Abdul Hadi, ya, ini juga murid beliau, ثُمَّ لَمْ يَبْرَحْ شَيْخُنَا فِي إِزْدِيَادٍ مِنُ الْعُلُومِ وَالْمُلَازَمَةِ الْإِسْتِغَالِ وَإِشْغَالِ وَبَثَّ الْعِلْمِ وَنَشْرِهِ. Ya, senantiasa lah beliau, ya, Syekh Islam Tamiyah ini menjadi orang yang selalu bertambah dalam menambah ilmunya, sibuk dengan ilmu, kesibukan dengan ilmu, menyebarkan ilmu, ya, وَالْإِسْتِحَادِ فِي سَبِيلَ خَيْرِ حَتَّى إِنْتَهَدْ إِلَيْهِ الْإِمَامَةِ فِي الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ. Di mana masa beliau, beliau adalah ulama yang paling unggul, yang terunggul di dalam masalah ilmu dan juga dalam menerapkannya dalam amal. Dan juga zuhud al-wara' wa syaja' awal karam, keberanian dan kemurahan hatinya, tawadu', ya, wal-hilm, kesantunan inabah, wal-jalala wal-mahabah, ya, dan sangat sangat dihormati, ya. Di antara bentuk suatu kesantunan beliau, pemaafnya beliau, ya, disebutkan Ibn Katsir dalam Bidayah Nihaya. Jadi pada satu kali beliau pernah di rumah beliau dikepung oleh atau dan sebuah perjalanan tuh di rumah beliau, ya. Kejadian ini ada dua kali sebenarnya disebutkan Ibn Katsir, tapi pada satu kali beliau sempat itu pingsan karena disiksa dan dipukul, ya, oleh orang-orang yang membenci beliau. Namun ketika dilaporkan kepada pihak berwenang penegak hukum, beliau memberikan maaf kepada orang tersebut. Nah, ini salah satu bentuk bagaimana beliau tawaduknya beliau dan kesantunan beliau. Nah, dan beliau orang sangat tegas dalam menegakkan amar ma'ruf munkar dan lain sebagainya, ya, iffah wasiyana, menjaga kehormatan beliau. Ya, tidak lupa dari bagaimana dengan sifat-sifat para ulama lain, ya, memang ulama-ulama yang betul-betul mengamalkan ilmunya, ya, keikhlasan dalam berdakwah, ibtihal ilallahi wa kasratil khauf minhu, sangat tunduk dan takut kepada Allah SWT, ya, dan termasuk bil asar, sangat konsekuen dalam berpegang dengan sunnah dan asar para sahabat, berdakwah kepada Allah SWT dengan ilmu, dengan akhlak, dengan juga dengan akhlak beliau, dan juga dengan berbagai dan juga termasuk berjihad. Dan beliau pernah juga yang memberikan masukan kepada pemimpin kaum muslimin saat itu untuk melawan bangsa Tatar. Nah, baik, ini disebutkan oleh para penulis biografi beliau, di antaranya tadi kita sebutkan Ibnu Abdul Hadi dalam kitab beliau Al-Uqud Durriyah, dan juga Hafiz Ibnu Bazzar dalam Al-Alam Al-Aliyah, ya. Dan juga disebutkan oleh Muhammad Abu Zahra dalam kitabnya Ibnu Taimiyah, ya. Baik, masa beliau adalah masa, kalau kita lihat dari sisi politik saat itu, ya. Kita sudah bahas sebetulnya ketika kita bicara tentang kondisi politik pada tahun masa kehidupan beliau, dari tahun 661 Hijriah sampai 621 Hijriah, dan kita sudah membahas tentang sejarah Islam itu sampai tahun 740, ya, ya, masa terakhir dari penguasa dari Bani Abbasiyah yang hidup di terakhir yang kita bahas, ya, dari salah satu penguasa dari Bani Abbasiyah yang hidup di Mesir saat itu. Nah, yang pertama adalah kondisi yang ke politik saat itu adalah bagaimana penyerangan bangsa Tatar atau bangsa Mongol kepada dunia Islam. Nah. Kemudian juga bangsa Eropa, yaitu perang salib juga dihadapi saat di masa beliau hidup juga. Di saat itu kaum muslim menghadapi dua serangan dari luar Islam. Pertama adalah bangsa Mongol, yang kedua adalah bangsa itu Eropa, itu perang salib ya. Dan juga dalam kondisi fitan dakhiliyah, yaitu kondisi umat Islam tersendiri dari sisi umpamanya kekuasaan dan aliran-aliran yang muncul saat itu, dari berbagai aliran-aliran yang berkuasa baik di apa namanya daerah Arab bagian Eropanya seperti Mesir, Libya dan seterusnya, Aljazair, Algeria. Demikian pula di Baghdad juga masih terjadi gejolak-gejolak politik yang termasuk Mesir ya, masih dalam suasana kegaduhan ya. Khasan bagi Imam Malik wa Tatar wal Muslimin, di mana kondisi politik ya internal kaum muslimin juga terjadi kekuasaan-kekuasaan yang apa namanya di berbagai wilayah yang mereka sesama mereka juga terjadi perselisihan-perselisihan. Ya, tadi kita sebutkan seperti dari berbagai daerah di saat telah runtuhnya kerajaan Bani Abbasiyah atau khilafah Bani Abbasiyah. Setelah itu muncul pula berbagai penguasa-penguasa baik di Mesir maupun di daerah-daerah apa namanya Jazirah Arab ya. Nah, Ibn Asir menjelaskan bagaimana secara jelas kondisi saat itu, yaitu adalah laqad buliyal Islam wal muslimuna fi hadhil mudda bimasa'ib lam tubla biha ya, di mana Ibn Asir ya dalam kitab beliau menjelaskan tentang ini yaitu yang berjudul Akamil fit Tarikh ya, Akamil fit Tarikh. Ibn Asir menceritakan tentang bagaimana kondisinya, di mana Islam dan kaum muslimin tidak pernah mengalami kondisi musibah ya sebagaimana pada masa itu ya. Di antaranya disebutkan Ibn Asir adalah kekejaman bangsa Tatar ya yang datang dari arah timur, yang mereka bagaimana suatu pasukan yang menghanguskan berbagai daerah-daerah yang mereka lalui. Kemudian juga serangan tentara salib, kata beliau, khuruj al-Farans, yaitu minal gharab, dari arah barat. Itu daerah Syam, yang serangan daerah Syam dan daerah Mesir. Dan juga daerah-daerah perbatasan Islam dengan Eropa. Wa ashrafat diyar Misri wa ghairiha ala an yamlukuha laula lutfillah. Dan bagaimana hampir-hampir saja daerah Mesir, berbagai daerah-daerah dan lainnya, hampir saja dikuasai oleh bangsa oleh pasukan salib ya, pasukan salib dari arah barat, kata beliau. Ini Ibn Asir. Taib. Kemudian juga beliau menyebutkan fitnah yang terjadi di masa itu di dalam secara kekuasaan kaum muslimin. Ibn Asir menyebutkan fa'ama tatar faqad kanu faji'atul Islam wal muslimin fil qarn as-sabi' al-hijri. Bangsa Tatar adalah bangsa yang begitu menghancurkan Islam dan kaum muslimin pada abad ke-7 Hijriah dengan runtuhnya kekuasaan Islam di Baghdad ya, dan selesainya kekuasaan khilafah Bani Abbasiyah pada tahun 656 Hijriah. Jadi belum lahir Islam Utsmaniyah, itu adalah awal keruntuhan Abbasiyah dan itu disebabkan oleh bangsa Mongol. Kemudian setelah runtuhnya kekuasaan Bani Abbasiyah dan kekuasaan tersebut jadi kondisi kaum muslimin berada dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan, terpecah belah dalam berbagai wilayah ya, kondisi politik mereka. Nah. Tentu kondisi ini mendekati dari kelahiran Islam Utsmaniyah, yaitu pada tahun 661 Hijriah. Dan beliau pasti melihat bagaimana ya efek buruk yang telah timbul di negara Islam akibat penyerangan bangsa Mongol tersebut dan kehancuran tentu tampak sendiri oleh mata kepala beliau saat itu ya. Dan kita ketahui bahwa ketika Baghdad telah dikuasai oleh bangsa Mongol, tidak sedikit para ulama-ulama yang dibunuh dan kemudian mereka juga melarikan diri terutama ke daerah Damaskus. Kemudian juga Ibn Asir menceritakan bagaimana serangan pasukan salib ya, dan juga ini adalah kata beliau, Ibn Asir menjelaskan itu kelahiran Ibn Taymiyah yaitu pada kondisi ya ad-daur ar-rabi' li hadhil huruf, itu adalah kondisi apa namanya itu fase yang keempat perang Salibiyah. Ya. Yumasil daru dhafu faranji wa tajaddudu quwwatil muslimin. Tetapi kata Ibn Asir di sini, kalau kekuatan bangsa Barat untuk yang membawa perang salib saat itu mulai lemah, ya, di mana di masa kekuasaan, di masa kehidupan Sulaiman ini banyak sekali wilayah-wilayah Syam yang sudah bisa dikembalikan dari kekuasaan bangsa Salibia tersebut. Ya. Kemudian, adapun fitan dakhiliyah, permasalahan dengan kondisi politik dalam internal kaum muslimin, maka Ibn Asir menceritakan banyaknya kerajaan-kerajaan yang saling bertentang di antara mereka, ya, dan bahkan di antara mereka ada yang bekerjasama dengan bangsa Mongol atau juga ada dengan bangsa Barat, yaitu pasukan Salibia. Sehingga setelah Sulaiman Temiyah hidup di masa itu, beliau juga mempunyai peranan untuk berikut dalam menghadapi berbagai kondisi kaum muslimin tersebut. Maka oleh sebab itu dicatat dalam kisah Sulaiman Temiyah bersama para penguasa saat itu, ya, beliau adalah termasuk orang yang berjihad di jalan Allah untuk menjaga serangan kaum muslimin dari serangan bangsa Mongol. Nah, ini salah satu kisah sebagaimana telah dibahas dalam pembahasan yang lalu dalam Bidayah wa Nihayah, kita nukilkan bagaimana Sulaiman Temiyah memberikan dorongan kepada Sultan yang saat itu hidup di Damaskus untuk menghadang pasukan bangsa Mongol yang menyerang Damaskus dan daerah-daerah sekitarnya. Kemudian juga dibahas ini tentang kehidupan sosial masyarakat. Adapun kehidupan masyarakat di sekitar Damaskus dan daerah lainnya tentu bercampur baur, ya, berbancam jenis dari apa namanya etnis, ya. Ya, idh ikhtalata tatar alqadimu min aqsal syarq hamilina ma'ahum adatahum. Dan juga disebut di sini di mana kehidupan heterogen di karangan kaum muslim saat itu bermacam-macam. Ada juga yang orang yang bangsa Mongol sendiri juga hidup di tanah kaum muslimin, dan mereka juga membawa budaya-budaya mereka. Demikian pula budaya-budaya Barat yang masuk melalui pasukan apa namanya pasukan Salib, ya, pasukan Salib, ya. Kemudian beliau menyebutkan di bentuk kedua adalah kata beliau itu usaro hurub faranj, itu tawanan perang dari pasukan Salibia, ya. Dan mereka juga mempunyai budaya-budaya yang jelas bercampur baur kehidupan, saling mempengaruhi lah budaya-budaya, baik budaya Barat maupun budaya yang dibawa oleh bangsa Mongol, kata Ibn Asir di sini. Dan juga mempengaruhi juga kehidupan sosial masyarakat kaum muslimin juga dari sisi bahasa. Ini cukup panjang diceritakan ini kondisi bagaimana sosial masyarakat di masa itu. Kemudian sisi kehidupan ilmiah di masa Sulaiman Temiyah, ya. Di masa Sulaiman Temiyah kondisi politik pasti mempengaruhi tentang kondisi perkembangan pendidikan dan juga keilmuan, ya. Nah, saat itu mulai muncul kebiasaan-kebiasaan taklid jumud, ya. Di mana kebiasaan para ulama di masa beliau itu hanya sekedar mengumpulkan pendapat-pendapat ulama tanpa mencari membahas dalil atau mencoba mendiskusikan, ya, menggari bahsin wala munakasyah. Ya. Kemudian dijelaskan juga, ya, muncullah di masa Sulaiman itu banyak aliran-aliran juga, termasuk yang banyak dibantah Sulaiman seperti Ahlul Kalam, di mana beliau membantah dalam sebuah tulisan yang besar itu Dar Ta'arud. Kemudian juga paham Syiah atau Rafidah, beliau membantah dalam sebuah karya yang besar juga itu Minhaj Sunan Nabawiyah. Apalagi kita beliau termasuk Safadiyah dan Al-Istiqamah, kemudian Dard Al-Mantiqin, dan juga Rad Al-Jahmiyah, dan baik, ya, itu semua adalah menunjukkan tentang bagaimana kondisi paham yang menyebar di masa itu. Kemudian juga beliau menulis berbagai bantahan terhadap orang-orang muta'asibin, orang-orang yang fanatik kepada madhab-madhab. Ya, nah ini beliau diceritakan oleh apa namanya para sejarah yang para penulis sejarah yang di masa itu menyebutkan banyak sekali kondisi kaum muslimin saat itu, ya, di mana kemunduran dari segi keilmian adalah banyaknya orang yang fanatik-fanatik kepada mazhab tertentu atau aliran tertentu. Baik. Tidak dipungkiri ada juga di masa itu hidup para ulama-ulama besar, ya. Tetapi mereka hilang dengan arus yang begitu besar dalam sisi penyimpangan-penyimpangan tadi. Baik. Ujian-ujian yang dialami oleh Syaikhul Islam Taimiyah dalam masa hidup beliau, ya. Syaikhul Islam Taimiyah mengalami berbagai ujian dan cobaan, ya, dengan sebab nikahatul aqran wa hasadim, akibat dari musuh-musuh dakwah beliau atau teman-teman beliau yang berhasad kepada beliau, ya, di antara disebutkan seperti Abu Hayyan, ya, menulis kitab At-Tibyan, ya, dalam tafsir beliau Al-Bayan, ya, itu menfitnah Syaikhul Islam Taimiyah dengan berbagai tuduhan. Nah, ini juga pernah kemarin setelah kita bahas bagaimana fitnah-fitnah tersebut dituduhkan dan diajak diskusi dan terjadi perdebatan secara umum, ya, di mana Syaikhul Islam membongkar berbagai bentuk penipuan-penipuan yang melakukan, termasuk membantah salah satu aliran sufi saat itu Al-Ahmadiyah namanya, yang memiliki mengakui ilmu kekebalan, sehingga saat itu ditantang oleh Syaikhul Islam Taimiyah untuk membersihkan badan mereka dengan sebersih-bersihnya, karena mereka melapisi kulit mereka dengan minyak yang telah dibuat ramuan tertentu, sehingga ketika mereka masukkan ketika meletakkan jari mereka ke api atau mereka dibakar, api tidak terbakar. Nah. Kemudian juga yang menyebabkan adanya hasad adalah ketika Syaikhul Islam Taimiyah sangat terkenal karena para umat, sehingga kajian-kajian beliau mendapatkan sambutan yang luar biasa dari umat. Demikian pula bagaimana para penguasa juga mendapatkan masukan-masukan dari beliau, sehingga beliau juga dekat dengan para penguasa, yang menyebabkan para musuh-musuh beliau dalam dakwah membuatkan fitnah untuk beliau. Nah, disebutkan di sini, ya, tatkala kedudukan Syaikhul Islam Taimiyah di Syam menjadi terkenal di sisi para penguasa dan juga para rakyatnya, wasyabihi di'afun nufus indal wulatil Mesir. Nah, disinilah mulai ada orang-orang yang tidak senang dengan beliau untuk menghasut bagaimana pemerintah Mesir untuk menangkap beliau. Di sini walam yajidu ghairal qadhi fi aqidati, di mana mereka mencari-cari, yaitu membuat semacam fitnah tentang kesesatan akidah beliau. Maka beliau dipanggil ke Mesir dan berangkat ke Mesir pada tahun 705 Hijriah, setelah dilakukannya beberapa majlis-majlis di Damaskus untuk berdebat, ya. Lam yakul lil mukhalif fihi hujjah, di mana dalam perdebatan-perdebatan tersebut, diskusi tersebut, ya, para penentang beliau tidak dapat mengungkapkan tentang hujah-hujah. Wa bi al-ansala ila Mesir bi yaumin aqadu lahu muhakamatan, di mana setelah beliau sampai ke Mesir satu hari dilakukan itu semacam penghakiman terhadap beliau. Kan yadhunnu Syekhul Islam annaha munadhara, Syekhul Islam mengira adalah dalam rangka diskusi, ya, namun itu adalah jebakan kepada beliau untuk menangkap beliau. Famtana anil ijabah hina ulima anil khasam wal hukum wahid, ketika itu beliau tidak mau hadir ketika beliau mengetahui bahwa orang yang memanggil itu adalah hakim dan para penentang beliau sama orangnya, ya. Dan akhirnya beliau ditangkap di dalam itu dari tahun 705 Hijriah sampai 707 Hijriah, sekitar 2 tahun, ya. Haitsu tuliba minhu wafdu minas syam bi an yakhruja minas sijin. Kemudian datang utusan dari Syam untuk menuntut beliau dikeluarkan. Lalu beliau dikeluarkan, ya. Kemudian beliau dikembali ke Damaskus. Pada akhir tahun beliau dikeluarkan, datang lagi fitnah dari Sayhatus Sufi, ya, dari para tokoh-tokoh ulama sufi di Mesir, dan meminta Syaikhul Islam Taimiyah agar dia membiarkan mereka, ya, untuk berhenti mengkritik mereka. Fakana ayuh an khuyyar sallallahu alaihi wasallam ya daba ila Damaskus au ila Iskandaria au yakhtar si al habs. Jadi mereka meminta sallallahu alaihi wasallam dipilih, imma dia pergi ke Damaskus atau ke Iskandaria atau dia ditangkap, ditahan. Maka beliau memilih untuk ditahan ila anatullabahu wa muhibbihi asarru alaihi ayak baladab ila Damaskus. Tetapi murid-murid beliau dan orang mesti beliau menuntut beliau untuk pindah saja ke Damaskus. Kemudian beliau pindah ke Damaskus atas permintaan dari murid-murid beliau tersebut. Kemudian wama an khurja mauqibus syekhul Islam Taimiyah min Qahirah mutawajjih ila Damaskus, ketika beliau telah dibawa ke Damaskus pulang dari Mesir tersebut, ya, hatta lahqa bihi wafdun minas sultan liyarduhu ila Misr wa yukhbiruhu bi anna ad-daula la tardha illa al-habs. Datang pula utusan daripada penguasa saat itu untuk mengembalikan beliau ke Mesir dan memberitahu bahwa daulah, artinya penguasa, pemerintah tidak setuju kecuali beliau ditahan saja. Wa ma hiya illa muddatun qalilah hatta khurja min as-sijin wa ada ila durusihi, dalam waktu yang singkat juga setelah itu beliau kembali dilepaskan dan ketika itu beliau kembali mengajar dan akhirnya wa kaban nasu alai yanhaluna min ilmihi, dan akhirnya majlis-majlis beliau kembali lagi ramai di di dalam orang-orang menghadiri majlis, ramai kembali menghadiri majlis setelah beliau tahun 708 Hijriah keluar dari tahanan beliau. Kemudian pada tahun 709 Hijriah kembali beliau dibawa ke Iskandaria, ya. Dan di sana beliau mengajar, ya. Dan akhirnya berkembanglah ilmu beliau di sana, ya. Tapi waktu tidak lama, setelah 7 bulan beliau di sana, beliau diminta untuk oleh penguasa Qahira yaitu Nasir Qalawun, ya, untuk pindah ke Qahira. Nah, dan beliau tinggal lagi di Qahira, ya. Dan beliau mengajar di Qahira setelah permintaan dari gubernur dari Mesir tersebut. Kemudian datang lagi ujian lain yaitu pada waktu setelah itu, ya. Imtihan Syalisana bisa fatwa fi masalah talak, dan beliau di juga gara-gara dalam fatwa beliau tentang talak, beliau juga difitnah, kemudian akhirnya beliau dilarang untuk berfatwa, ya, dan akhirnya beliau juga ditangkap, yaitu suatu tahanan di Damaskus dengan perintah dari wakil sultan, ya, pada tahun 720 Hijriah. Kemudian, ya, sampai tahun 721 Hijriah. Jadi satu tahun beliau ditahan. Ya, atau limuddati hampir beliau ditahan akibat fatwa beliau tentang talak tersebut, ya. Berbeda dengan para ulama-ulama yang di masa itu mengkritik beliau. Nah, akhirnya beliau ditahan sekitar 5 bulan. Kemudian mereka para pembenci beliau, penentang dakwah beliau, berusaha membuat sebuah fitnah. Fazawwaru kalaman lahu haula ziyatul kubur. Akhirnya juga mereka membuat sebuah kebohongan tentang hukum ziarah kubur tentang Salistamia. Dan disebarkanlah bahwa beliau melarang orang ziarah kubur. Sampai juga dipitnah bahwa beliau melarang orang menziarahi kubur Nabi SAW. Maka yani beliau ini sering mendapat fitnah karena memang dibuatlah oleh musuh-musuh dakwah beliau, terutama orang-orang yang hasad dengan beliau, itu tentang berita-berita seperti tadi itu. Dikatakan bahwa beliau melarang ziarah kubur, melarang orang ziarah kubur Nabi SAW. Akhirnya beliau naib sultan di Damaskus, ya, menulis kepada Sultan Mesir, wa nadhur fatwa duna su'al sahibihi an sihhati aw ra'yihi fiha, tanpa melihat, jadi buat sebuah fatwa, ya, atas nama Syaikhul Islam Taimiyah, tanpa cross check kepada Syaikhul Islam Taimiyah tentang fatwa tersebut. Dan ini fatwa ini muzawwar, artinya di rekayasa lah. Nah, maka beliau di putuskan untuk ditahan lagi pada bulan Syaban tahun 726 Hijriah. Kemudian dipindahkan ke Qal'ah Damaskus. Qal'ah itu adalah tahanan, ya. Dan di sana beliau terakhir ditahan di Damaskus tersebut, ya, setelah dipindahkan dari Mesir. Itu gara-gara suatu fatwa yang dibuat oleh musuh-musuh beliau mengatasnamakan beliau agar beliau ditangkap oleh penguasa saat itu. Kemudian juga setelah beliau pada tahun 728 ini tahun wafatnya beliau, dan beliau dikeluarkan ketika beliau dilarang untuk menulis, ya, dan dilarang untuk pergi ke perpustakaan dan juga untuk bertemu dengan manusia dan mengajar orang lain. Akhirnya pada tahun 728 Hijriah tersebut, bulan Zulqa'dah, tanggal 20, ya, tanggal 20 bulan Zulqa'dah, hari Senin juga, beliau wafat di dalam tahanan di Damaskus, ya, dan diberikan izin kepada manusia untuk mengeluarkan beliau. Kemudian beliau dimandikan dan berkumpullah manusia menghadiri ke apa namanya, ke kuburan beliau, di mana manusia ber apa namanya itu berjubel, ya, ke bahasa kitanya, begitu ramainya dari Qal'ah Damaskus sampai ke kota Damaskus, dari Qal'ah, dari tempat beliau ditahan sampai ke kota, ke masjid Damaskus, ya, itu penuh dengan manusia. Kemudian summa wudi'at janazatu fil jami' wal jundu yahfazunaha. Jadi ketika jenazah beliau dibawa ke masjid dan pasukan, ya, menjaga dari begitu ramainya manusia. Ya, summa shalli 'alaihi ba'da salat zuhur, disolatkan salat zuhur, kemudian dibawa jenazahnya, wastadad ziham faqad aghlaqa nas hawanitahum. Jadi bagaimana ketika wafatnya beliau disebutkan oleh para penulis biografi beliau, semua manusia menghadiri pemakaman beliau, para tokoh ditutup semua, ini aghlaqa nas hawanitahum, jadi semua tokoh, kegiatan semua diberhentikan oleh manusia, orang-orang ingin menghadiri itu pemakaman beliau. Walam yatakhallaf anil hudur illa qalil minan nas. Ya, tidak ada yang tidak hadir ketika pemakaman beliau kecuali sedikit, ya. Au man ajazahu ziham, atau orang yang memang tidak apa namanya, karena tidak mampu dah hadir karena begitu ramainya. Wasara nasu ala ru'us taratan yataqaddam wa taratan yata'akhkhar wa taratan yaqifu hatta yamurun nas. Wa kharaja an-nasu min al-jami' min abwabi kulliha wa hiya shadidatuz ziham. Ini kisah ke pemakaman beliau, ya, orang yang luar biasa menghadiri, disebutkan di mana apa namanya itu naas itu adalah keranda yang membawa beliau itu di, berjalan di atas manusia, kadang maju, kadang mundur, kadang terhenti sampai melewatnya manusia. Kemudian disebutkan juga di sini betul manusia keluar dari masjid Damaskus dari berbagai pintu, kulluha wahya syadidatul ziham, dengan keramaian yang luar biasa. Inilah sekilas tentang biografi Islam Tamiyah. Nanti akan kita sebutkan berbagai peristiwa-peristiwa yang tadi disebutkan, sebab beliau ditangkap dan apa penyebabnya, dan bagaimana apa namanya perjalanan beliau ketika dalam tahan-tahan tersebut. Cukup banyak sekali kisah-kisah yang apa namanya mengharukan ketika beliau tetap mengajar di dalam tahanan beliau. Bahkan Ibnu Qayyim, murid beliau, itu ikut menemani, ya, demi belajar dengan gurunya. Adapun tulisan beliau, ini kita belum menyebutkan peristiwa-peristiwa pentingnya hidup beliau. Adapun tulisan-tulisan beliau ini, tulisan beliau sangat banyak sekali, ya. Disebutkan oleh Bazzar, murid beliau menyebutkan, amma mu'alafatuhu fa musannafatu, adapun tulisan-tulisan beliau, fa innaha aktsar min an uqaddira ala ihsaiha, bi annaha aktsar min uqaddira ala ihsaiha au yahduruni, kata Ibn Bazzar, ini saya tidak dapat menghitungnya, ya, au yahduruni jumlata asmaiha, atau saya ingat berbagai judulnya. Li'anna katsiratun jiddan, karena begitu banyak, baik tulisan yang besar, yang panjang, ataupun yang tulisan-tulisan yang singkat, kata beliau. Wa hiya mansyuratun fil buldan, faqala buldan zalat nazaltu illa ra'aitu fihi min tasanifi, kata Ibnu kata Bazzar ini, di mana tulisan-tulisan beliau menyebar di berbagai daerah. Kata Bazzar, tidaklah saya pergi kepada satu daerah kecuali saya juga mendapatkan tulisan-tulisan beliau di pelajar orang di tempat tersebut. Berkata Ibn Rajab Hambali, adapun karang-karang Syekh Al-Utsaimin adalah ashar min antudkar, sangat banyak sekali dan masyhur, kata beliau. Kemudian syaratu sayyur syamsi fil aqtar wa amtalat bihal bilad wal amsar, di mana karangan beliau, buku-buku beliau menyebar ke berbagai daerah, kata beliau, berbagai kota. Pakai jawazan hadil kasra, falah mungkin ahadu hasruha. ya, tidak ada yang tahu berapa jumlahnya tulisan beliau. Wa yattasi' hadzal makan li'iddatin ma'ruf minha wa la dzikruha. Kata Ibn Rajab, tempat saat ini, kata Ibn Rajab, untuk tidak bisa untuk la yattasi' hadzal makan, artinya waktu kesempatan ini tidak memungkinkan untuk menghitung kabilah untuk menyebutkannya. Kemudian Ibn Abdul Hadi juga menyebutkan, ya, yaitu sulit untuk menghitung berapa banyak jumlah dari tulisan beliau. Kata beliau menyebutkan, anna ajwatahu syekh yasyukku dabtuha wa isawha. Jawaban-jawaban tuah beliau sangat sulit untuk menghitung berapa jumlahnya, ya, wa ya'suru hasruha wa istirahatuha. Sangat sulit untuk menghitung kepastian berapa jumlahnya. Dikastati maktubihi wa surati kitabatihi, karena begitu banyaknya beliau yang beliau menulis dan cepatnya beliau menulis, ya. Jadi beliau juga banyak menulis dan cepatnya beliau menulis. Jadi idafatan ila annahu yaktubu min hifdhihi min ghairi naqlin fala yahtaju ila makan mu'ayyan lil kitabah. Kata Ibn Abdul Hadi, beliau apalagi beliau itu menulis dari hafalan sendiri tanpa perlu min ghairi naqlin, tanpa berpindah-pindah, maka tidak fala yahtaju ila makan mu'ayyan lil kitabah. Beliau tidak butuh kepada tempat tertentu ya khusus untuk menulis sebuah kitab atau tulisan. Wasyus al anshay fayakul kot kata tu pihada. Bahkan sering beliau ditanya apa tentang sesuatu, beliau mengatakan saya telah menulis tentang ini. Ya, falayad dari aina huwa falyal tafitu ila ashabihi wayakul radu khati wa dharuhu liyangkul. Ya. Jadi begini beliau menulis. Ya, apabila beliau menjawab, beliau menulis dan juga ya begitu banyaknya yang beliau tulis. Ya. Beliau juga apa namanya di mana beliau taruh beliau simpan ya. Fa min hirsim alaihi la yaruddunahu wa min ajzihim la yanqulunahu fa yadhhabu wa la yu'raf ismuhu. Jadi setelah beliau jawab tulis ya kasih ke orang, kadang beliau datang pertanyaan dari Basra, dari Kufa, dari Baghdad, dari mana jawab al-Wasitiyah adalah pertanyaan dari negeri Wasit, Hamawiyah pertanyaan dari negeri Ham ya. Dan banyak sekali yang mana jawaban-jawaban beliau terhadap berbagai orang bertanya dari berbagai wilayah Islam. Nah, itu beliau tulis dan beliau dibawa orang. Dan nah, kadang tidak ada judulnya dan orang tidak meninggalkan satu nuskhah untuk beliau gitu. Baik. Di ini disebutkan di antara kitab-kitab yang beliau tulis di sini, yang tentu yang telah dicetak ya. Pertama kita namanya Istiqamah. Ada judul kitab beliau nya Istiqamah. Ya, ditahqiq oleh Muhammad Rasul Salim. Itu ada dua jilid. Kemudian Iktidak Siratul Mustaqim di Mukhalaf di Ashabil Jahim, ini ditahqiq oleh Dr. Nasir Al-Aql dan juga dua jilid. Kemudian Bayan Talbis Jahmiyah, ya, ini juga dua jilid besar nih, ya. Kemudian juga Jawab Sahih Imam Badaddin Al-Masih, ini juga bantahan yang begitu besar terhadap orang-orang Nasrani, ya. Ini memiliki sekitar 7 jilid kalau enggak salah, ya. Darut Ta'arud, ini kitab yang paling besar juga. Jadi ada kitab beliau yang besar-besar itu Jawab Sahih, Darut Ta'arud, Minhajus Sunan Nabawiyah, di samping Majmu' Tawa beliau. Nah, ini Darut Ta'arud ada sekitar 8-7 jilid, ya. Kemudian juga tadi Minhajus Sunan Nabawiyah itu ada sekitar 9 jilid, ya, 9-8 jilid. Adapun Darut Ta'arud itu sekitar 11, ya, 11 jilid. Kemudian juga Safadiyah, ini ada 2 jilid. Kemudian An-Nubuwat, ini 2 jilid juga. Dan banyak lagi kitab-kitab beliau, sebenarnya majmu' fatwa beliau tersebut ada Iman Kubra, Al-Iman Sukra, Al-Iman Usta, Al-Iman Kubra. Ya. Ini di antara kitab-kitab yang disebutkan dan kitab beliau yang mungkin bisa diambil faedah yang telah dicetak. Apalagi majmu' fatwa beliau itu ada sekitar 37 jilid. 37 jilid besar-besarnya. Baik. Adapun pujian para ulama kepada beliau, bagaimana mengakui tentang ilmu beliau? Di sini disebutkan berapa perkataan para ulama, di antaranya adalah Kamaluddin Ibnu Zamlakani. Ya, ini pernah kita sebutkan, beliau adalah seorang ulama yang pernah berdiskusi dengan Syekh Islam Taimiyah. Dalam bidang nihayah yang kita sebutkan kisahnya dinukilkan oleh Ibnu Katsir tentang bagaimana Al-Alama Kamaluddin Ibn Zamlakani ini ya beliau wafat yaitu satu tahun sebelum Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, itu 727 Hijriah. Apa kata beliau tentang Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah? Beliau berkata tentang Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, kana idza su'ila an fannin minal ilm zanna ar-ra'i was-sami annahu la ya'rifu ghairu dhalika al-fann. Ya mana Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah apabila ditanya tentang sesuatu ilmu, satu cabang ilmu, orang akan mengira, ya, baik yang melihat atau mendengar, kata beliau, seakan-akan dia tidak mengetahui kecuali bidang ilmu itu. Jadi karena begitu luasnya wawasan beliau tentang ilmu yang ditanya tersebut. Jadi kata Ibnu Zamlakani, apabila ditanya tentang satu bidang ilmu, yaitu orang akan melihat seakan-akan beliau tidak menguasai bidang ilmu lain karena begitu pakaran dari bidang itu. Ya, annahu la ya'rifu ghairu dhalikal fan. Kemudian wa hakama anna ahadan la ya'rifuhu misluhu. Jadi ketika bicara satu bidang ilmu, kata Ibnu Zamlakani, seseorang akan melihat bahwa tidak ada seorang pun yang lebih ahli dengan dia dalam masalah bidang itu. Wa kana al-fuqaha min sa'ir at-tawa'if idza jalasu ma'ahu. Ini Ibnu Zamlakani menyebutkan di mana para fuqaha, para ahli fikih, ya, min sa'ir at-tawa'if, dari berbagai kelompok, kata beliau, idza jalasu ma'ahu, apabila duduk bersama sesama, istafadu fi madzahibihim, mereka sendiri mengambil faedah tentang mazhab-mazhab mereka dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, malam yakun ya'arafuhu qabla dhalik, yang mereka sendiri tidak tahu sebelumnya tentang faedah-faedah tersebut. Jadi umpamanya, baik umpamanya duduk mazhab, para ahli mazhab dari berbagai mazhab fikih umpamanya, baik dari ulama Hanafiyah, ulama Malikiyah atau Syafi'iyah atau Hanabila, bila duduk di dekat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan membahas tentang suatu pembahasan, yaitu para ahli mazhab tersebut mengambil faedah dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang mereka belum mengetahui faedah-faedah itu sebelum dari dalam mazhab mereka. Wala ya'rifu annahu naziru wala yu'rafu annahu nazara ahadan fanqata'a ma'ahu wala takallama fi ilmin minal ulum. Ya. Tidak seorang pun mencoba mendebat nazara ahadan fanqata'a ma'ahu. Lalu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, tidak mampu menjawab. Wala takallama fi ilmin minal ulum saw an kana min ulum syara' aw ghairiha. Dan tidaklah Syaikhul Islam berbicara tentang satu bidang ilmu, baik ilmu yang berhubungan dengan agama atau lainnya, illa faqa fihi ahlahu, kecuali Syaikhul Islam Taimiyah, yaitu mengalahkan orang yang pakar dalam bidangnya itu. Begitu kata Ibnu Zamlakani, ya, ini bukan perkataan murid Syaikhul Islam Taimiyah, tapi adalah termasuk orang yang pernah berdebat dengan Syaikhul Islam Taimiyah. Ibnu Zamlakani ini menyebutkan, ya, kalau dia bicara satu bidang ilmu, seakan-akan dia tidak menguasai bidang ilmu yang lainnya, begitu pakarnya dia. Bahkan ketika madhab-madhab ahli-ahli fikih duduk dari Syaikhul Islam Taimiyah, sering mengambil faedah yang dari Syaikhul Islam Taimiyah tentang mazhab mereka. Bahkan bila-bila bicara tentang suatu bidang ilmu, baik bidang ilmu agama atau lainnya, seakan-akan yang ilmu filsafat dan ilmu mantik segala macam, ya, seakan-akan, ya, orang yang berdebat dengan beliau akan putus hujannya, dan beliau tetap tidak pernah kalah dalam menjelaskan masalah, ya, tidak pernah putus dalam menjelaskan masalah. Bahkan beliau mengalahkan para pakar-pakar dalam bidang ilmu tersebut, ya, dan orang-orang yang mengaku al-mansubini ilaihi atau mengaku ahli dalam bidang tersebut. Wa kanat lahul yadul tuli fi husni tasnif, kata Ibnu Zamlakani, bahwa Syaikhul Islam Taimiyah sangat yadul tuli, panjang tangan, maksudnya apa, sangat banyak karyanya dalam, baik itu bagusnya tulis-tulisannya, wa jawdatil ibarah, begitu bahasa yang bagus, wa tartibul wa taksim, dan juga dalam membagi dan menyusun, ya, wa tabyin. Jadi Syaikhul Islam Taimiyah dipuji oleh Qadi Zamlakani ini, Al-Alama Kamaluddin Zamlakani, menyebutkan wa tulis-tulisan beliau itu teratur, ya, pembagian-pembagiannya, kemudian juga tertibnya, afkarnya, gitu, ya, dan ketika penjelasannya urut runut, begitulah, ya, dan juga dalam penjelasan jaudatul ibarah, yaitu bagusnya penjelasan beliau. Wa qala aidan Ibnu Zamlakani, Kamaluddin Zamlakani juga menjelaskan, berkata istama'at fihi syurutul ijtihad ala wajhiha. Jadi Ibnu Zamlakani, qadi ini, al-alama Kamaluddin Zamlakani, Ibnu Zamlakani mengatakan bahwa pada Syaikhul Islam Taimiyah itu telah terdapat padanya syurut ijtihad, ya, ala wajha, ya, telah memiliki syarat-syarat, ya, untuk berijtihad sesuai dengan syarat-syarat yang sebenarnya. Baik. Kemudian berkata pula Ibnu Daqiq al-Id, yang pernah kita bahas juga tentang biografi beliau. Ini seorang ulama Syafi'iyah. Dia berkata, Ibnu Daqiq al-Id berkata, "Lama istama'tu bi Ibnu Taimiyah, ra'aitu rajulan al-ulum kulluha baina 'ainaihi." Kata Ibn Daqiq al-Id memuji Syaikh Ibn Taimiyah, ketika aku berjumpa dengan Ibn Taimiyah itu, aku melihat dia seseorang yang ilmu semuanya berada di antara dua pelupuk matanya. Ya khudhu minha ma yurid wa yada'u ma yurid. Ya, dia ambil apa yang dia apa yang diinginkannya dan ditinggalkan apa yang dia inginkan. Begitu Ibn Daqiq al-Id menilai bagaimana keluasan ilmu Syaikh Ibn Taimiyah, sehingga seakan-akan ilmu itu di antara dua pelupuk matanya. Kemudian dia ambil apa yang ingin, yang dia kehendaki, dan dia tinggalkan apa yang ia inginkan. Kata Ibn Daqiq al-Id. Berkata pula Abu Al-Baqa' As-Subki, ya, yaitu Muhammad bin Abdul Bar Ibn Yahya bin Abdul Ali Subki Bahauddin, ya, beliau ini adalah murid dari Al-Qanawi dan juga Abu Hayyan, ya, ya. Beliau ahli dalam Arabiyah, fikih, usul fikih dan tafsir, ya. Apa katanya tentang berkata Tansyan Samtamiyah? Berkata Abu Al-Baqa As-Subki, "Wallahi ya fulan." Jadi ada orang bertanya, menyampaikan kepada Subki adanya orang yang mencela Samtamiyah. Lalu jawab oleh Subki ini, "Wallahi ya fulan. Demi Allah wahai si fulan. Ma yubghidu Ibn Taimiyah illa jahilun aw sahibu hawa." Tidak ada yang membenci Ibn Taimiyah kecuali dia orang yang bodoh atau dia seorang pengikut hawa nafsu. "Fal jahil la yadri ma yaqul." Orang yang bodoh dia tak akan tahu apa yang dia katakan. Ya, berbicara seenak perutnya gitu kan. "Wasaibu hawa yasuddu hawa anil haqqi ba'da ma'rifatihi bihi." Orang yang mengikuti hawa nafsu akan dihalangi oleh hawa nafsunya untuk mengikuti kebenaran setelah dia mengetahuinya. Kemudian hina atabal Imam Zahabi Imam Subki, ya, itu ketika Imam Zahabi, ya, Syaikh Samtamiyah ada membantah Imam Subki ini dalam satu tulisannya. Nah, ketika itu Imam Zahabi memberikan semacam kritikan kepada Imam Subki, lalu Imam Subki memberikan jawaban kepada Zahabi tentang pandangannya tentang Syaikh Samtamiyah. Berkata Imam Subki, "Ama qawlu Sayyidi fi Syekh," adapun pandangan engkau wahai Sayyidi, maksudnya Zahabi tentang Syaikh Samtamiyah, "pamluku yatahaqqu kibaru qadrihi." Dia adalah orang yang sangat agung kemuliaannya, ya. "Wa zakhairuhu bahru," dan juga keluasan ilmunya. "Wa tawassu'u fil ulum syar'iyyah wal aqliyah," dan begitu luasnya ilmunya dalam ilmu syara atau ilmu akal gitu. "Wa faratu zakai wa ijtihadi," dan begitu luar biasanya kepintarannya dan ijtihadnya. "Wa bulughuhu fi kulli min dhalika al-mabla alladhi yatajawazul wasf," di mana dia, ya, kemampuannya dalam segala bidang itu, kata Subki, melebihi apa yang diceritakan, ya. "Wa mamluku yaqulu dhalika daiman wa qadruhu fi nafsi a'dham min dhalika wa ajal," ya. Dan dia katakan bahwa kemuliaan Syaikh Ibn Taimiyah dalam diriku adalah lebih besar dan lebih apa yang aku digambarkan, ya. "Ma'ama jama Allah lahu min az-zahada wal wara wa diyana," ya. Ya. Kemudian Subki menyebutkan Allah telah memberikan kepadanya sifat zuhud, wara dan juga, ya, adiyana. Adiyana adalah orang yang begitu taat dalam menjalankan agama. "Wa nusratil haqqi wa qiyam fihi," dan juga ketegasan dalam membela kebenaran, ya. "La ligharadi siwahu," tidak ada harapan di baliknya kecuali memang adalah untuk menegakkan kebenaran. Kemudian "wajarihi ala sunanis salaf," dan di mana dia berjalan di atas sunnah salaf. Ini pengakuan dari Subki. "Wa akhdhu min dhalika bil ma'khadh al awfa," bagaimana dia mengambil perjalanan salaf itu adalah dengan sangat berpedoman secara baik. "Hurabatu mislihi fi hadha zaman bal min azman," dan jarang ada orang seperti dia ini, kata Subki, dalam zaman ini bahkan di sepanjang zaman, ya. Kemudian juga pujian Imam Zahabi pasti, ya, ya, banyak dalam kira, Imam Zahabi juga memuji beliau dalam banyak kesempatan, ya, karena memang adalah merupakan guru Zahabi sendiri, sehingga diantaranya diberikan lakab oleh beliau Syekhul Imam Al-Alim Mufassir Faqih Al-Mujtahid Al-Hafidh Al-Muhaddis Syekhul Islam Nahdlatul Asr, ya, itu asal itu adalah jarangnya orang yang ada seperti beliau keilmuannya. "Zu tasannif bahira," memiliki karang-karang yang sangat bagus, ya, sangat bernilai tinggi. "Wa zaka'il mufrid," begitu kecerdasan yang luar biasa. Dan kemudian banyak lagi pujian-pujian Zahabi tentang ini, kita tidak mengambil dari Imam Syahabi karena memang apa namanya jelas dia sebagai gurunya tentu akan mengerti tentang bagaimana kelebihan dari guru-gurunya. Berkata Imam Syaukani, Imamul A'immah Al-Mustahid Mutlak. Imam Syaukani mengatakan bahwa Syaikh Islam Taimiyah itu adalah Imamul A'immah Al-Mustahid Mutlak. Itu perkataan Imam Syaukani. Baik. Kemudian ya, itu barangkali insyaallah nanti kita akan bahas berbagai peristiwa-peristiwa sebab-sebab terjadinya fitnah kepada Syaikh Islam Taimiyah. Insyaallah pada jumpa yang akan datang untuk pembahasan kita, kita akan sampai di situ dulu. Pujian-pujian para ulama sebenarnya banyak, ya, termasuk dari para ulama-ulama Syafi'iyah, ya, dan juga bahkan Ibnu Hajar Asqalani juga ikut memuji beliau, ya, dalam beberapa tulisannya. Ibn Hajar pernah ditanya, dan juga Al-Bulqaini dan Al-Aini. Ibn Hajar juga pensyarah kitab Sahih Bukhari, juga Al-Aini juga pensyarah kitab Sahih Bukhari. Ya, makanya ketika ditanya Ibn Hajar di sini, ya, bagaimana mata kulusa datul ulama imatuddin radhiyallahu anhu ajma'in fi jamaatin kanu qa'idina fi masjidin faqala wahidu minhum kan syekh takuddin mutamiyah min ahli ilmi wa makana bizamani misluhu illa qalil. Pakala wahid min hadirin walallahu ala al-Bukhari. Hada kana kafiran waqa minhu kufur fi salasina makanan. Jadi orang ada menanya. Jadi ini ala Bukhari inilah yang dibantah oleh Ibn Nasiruddin Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i dalam kitabnya Radul Wafir. Nah, jadi ada orang mengatakan mencipatkan selestamtan sebagai dengan kekufuran. Maka jawaban Ibn Hajar Asqalani adalah la yutlaq fi Ibn Taimiyah annahu kafir illa ahadu rajulain. Tidak adalah yang mengatakan Ibn Taimiyah itu kafir kecuali di salah satu dari orang yang kedua, dari dua jenis orang. Imma dia kafir hakikatan, jadi orang tersebut adalah orang kafir menuduh dia, wa imma jahil bi halihi, atau orang yang bodoh dengan keadaannya, itu orang yang karena tidak mengerti tentang bagaimana siapa Syaikh Islam Taimiyah tersebut. Fa inna rajul kana min kibar muslimin, kata Ibn Hajar Asqalani, sesungguhnya Ibn Taimiyah itu adalah seorang yang di ulama kibar kaum muslimin, ya, pembesar kaum muslimin. Baik. Illa annahu law masail ikhtaraha min maqalatil muslimin, ya, kecuali dia juga punya istihtihad memilih dari perkataan para ulama kaum muslimin, ya, zamaduha kufu inda badil ahlmi duna ba'd. Ya, menurut pandangan sebagian orang itu pendapat-pendapat melazimkan kekufuran, ya. Wala lazim madhab laisa bi madhab, kata Ibn Hajar, lazim madhab laisa bi madhab. Ya. Walam yazal madhkur da'iyatan ila al-iman billahi tul umrihi. Kata Ibn Hajar bahwa Syaikh Islam Taimiyah sepanjang umurnya adalah mendakwah kepada Allah. Ya. Wa qad asna alaihi ala ilmi wa dinihi wa zuhdi, telah memuji tentang ilmunya, agamanya, dan kezuhudannya, jami'u tawa'ib min ahli asrihi, berbagai kelompok di masanya, ya, hatta man kana yukhalifuhu fil i'tiqad, bahkan sampai kepada orang yang berbeda juga dalam sisi akidah dengan sistemnya. Nah, ini dikatakan oleh Ibn Hajar Asqalani. Kemudian perkataan Al-Aini yang juga bagus untuk kita bacakan, di mana berkata ini Muhammad bin Ahmad Al-Aini Al-Hanafi mengatakan la syakka anna syekh al-imam al-alama Taqiyuddin Abul Abbas Ahmad bin Abdul Halim Ibn Abdul Salam Al-Mansur bin Mutamiyah Al-Harrani Al-Hamali kana min al-ilmi wa din wa wara ala janibin azim, bahwa Syaikh Mutamiyah menurut beliau adalah orang yang sangat memiliki, ya, janibin azim, memiliki bagian yang besar dari ilmu dalam masalah agama dan kewaraan. Wa kana dha fununin katira, dia ahli dalam berbagai bidang ilmu, wala siyama ilmu al-hadis, apalagi dalam masalah ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fikih dan lainnya, kata beliau. Walau tasanifun syatta, dia memiliki karangan yang begitu banyak. Wa kana saifan sariman 'alal mubtadi'in, beliau adalah merupakan pedang yang terhulus terhadap orang-orang yang melakukan bid'ah. Wa kana lahu mawa'idun hasanah, dia memiliki berbagai jasa-jasa yang begitu banyak, jasa baik. Wa kana katsirudz dzikir was-shaum, dia adalah orang yang banyak-banyak berzikir dan berpuasa dan salat dan ibadah. Wa kana amar bil ma'ruf wa nahaa 'anil munkar, dan orang yang sangat tegas dan mempadai ma'ruf mencegah dari munkar. Dan beliau banyak mujiz, ya, dalam ini wanuqi fi akhir umrihi nakabat, dia mengalami berbagai tindakan-tindakan, ya, cobaan di akhir umurnya, ya. Kemudian wa kana fi qadiyati tilkal ifna'i bihasbihi qadiyatul qudha' badudi min jama'ah, ini bahkan Al-Aini menyebutkan fa idza kana kadzalika, ini menyebutkan jika ada orang-orang yang melakukan penghinaan terhadap beliau, wajib ala ulil umur, wajiblah atas pemerintah ayu aqibu hadar jahil mufsid, untuk memberikan hukuman terhadap orang yang bodoh yang membuat kerusakan ini. Alladhi qala fi haqqihi, yang mengatakan tentang Syaikhul Taimiyah, innahu kafir, bahwa mengatakan dia kafir. Bi anwa'i ta'zir min ad-darbi wasyadid, berbagai bentuk peringatan baik dengan memberikan cambutan yang keras. Wal habsul madid, atau ditahan dengan masa yang sangat lama. Wa man qala al-muslim ya kafir yaji' ma qalahu ilayhi, orang yang menuduh seorang muslim wa kafir, dia kembali kalimat itu kepadanya. Inilah jawaban Al-Aini terhadap pertanyaan yang tadi disebutkan ada namanya Alauddin Al-Bukhari yang menuduh Syaikhul Taimiyah, yang orang-orang yang mengatakan Ibnu Taimiyah itu Syaikhul Islam, dia adalah kafir. Nah, ini yang dibantah oleh Ibnu Nasiruddin Asy-Syafi'i dalam kitabnya Ar-Raddul Wafir. Itu berapa pujian para ulama, nanti mungkin ketika pertimbangan akan datang kita coba lihat berbagai tanggapan-tanggapan lain daripada ulama yang menjelaskan kemuliaan kedudukan Syaikhul Islam Taimiyah. Karena waktu yang batas kita untuk pembahasan materi, kita cuma sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang berbagai kisah lain tentang Syaikhul Islam Taimiyah, atau bantahan terhadap tuduhan-tuduhan bohong yang dilemparkan kepada Syaikhul Islam Taimiyah oleh musuh-musuh dakwah Syaikhul Islam Taimiyah. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhol, kita kembalikan kepada akh yang memandu kita dari studio Culensi. Nah, alhamdulillah demikian ikhwatul Islam, jazakumullah, para pemerhati ronja sekalian, materi yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz di pagi hari ini, pagi hari menjelang siang, dari pembahasan biografi Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Baik, untuk selanjutnya kami ajukan pertanyaan yang sudah masuk di layanan pesan WhatsApp. Nah, ada pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, adakah buku yang mengumpulkan mengenai bantahan yang dituduhkan kepada Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah secara dusta? Tadi yang kita sebutkan, kitab yang tadi tulis itu kalau enggak salah ini adalah disertasi atau tesis, ya. Yaitu Da'awa Al-Munawiin li Syaikhul Islam Taimiyah Ardan wa Naqdan, ditulis oleh Syekh Abdullah bin Saleh bin Abdul Aziz Al-Ghassn. Ini sudah dicetak, ya. Ini adalah disertasi S3. Kemudian juga ada kitab juga tulisan Daf'us Syubah Al-Ghawiyah an Syaikh Syaikhul Islam Taimiyah, itu taklif karangan Murad Syukri. Ini judulnya. Ini juga membantah berbagai tuduhan-tuduhan, ya, fitnah kepada Syaikhul Islam Taimiyah. Kemudian juga Syaikhul Islam Taimiyah bi aqlamun sifatin ilmiyatin. Syaikhul Islam Taimiyah dalam pandangan para penulis yang moderat, ya, munsif ilmiyah, baik Syafi'iyah, Az'ahariyah, dan Urduniyah. Ini adalah disebutkan, dinukilkan Hafiz Ibn Hajar, Hafiz Jaluddin Suyuti. Ya, di sini ada perkataan Ibn Hajar dan Hafiz Jaluddin Suyuti juga dinukilkan di sini tentang Syaikhul Islam Taimiyah. Yaitu ini adalah dikumpulkan oleh Syekh Ali Hasan Al-Halbi Al-Athari Jadi di sini beliau menukil berbagai pandang para ulama yang setelah Syekh Islam Taimiyah di sini disebutkan di sini para ulama-ulama yang mengakui keilmuan ya Syekh Islam Taimiyah di antara al-mu'asirin mutaakhirin Ibnu Hajar Asqalani, Jaluddin Suyuti, kemudian juga Muhammad Surbali, Syekh Muhammad Abu Zahra, Syekh Muhammad Abdul Rahman Baisar, Syekh Al-Azhar, ya, Syekh Abdul Hasan An-Nadawi, Syekh Muhammad Hussein Makhluf, Syekh Ali Jum'ah, Mufti Diyar Misriya, wa akharin. Nah, ini juga membahas tentang berbagai bantahan terhadap orang-orang yang menyebarkan fitnah tentang Syekh Islam Taimiyah. Dan masih banyak sebenarnya kitab-kitab lain termasuk Radul Wafir yang tadi kita sebutkan, di mana di sini Ibnu Nasruddin Asy-Syafi'i membahas berbagai pujian para ulama tentang Syekh Islam Taimiyah dan mengakui tentang kehebatan ilmu beliau dan juga kesahihan manhaj dan akidah beliau. Termasuk juga Uqud Durriyah ini tentang biografi Syekh Islam Taimiyah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, terima kasih banyak sekarang Zafir atas jawaban Ustaz. Dan satu kembali kami ajukan di layanan pesan WhatsApp. Nah, pertanyaan ya Ustaz, benarkah ada pujian ulama yang ditujukan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa hadis yang tidak dihafal oleh Ibnu Taimiyah maka itu bukanlah hadis? Jika ada, bukankah hal tersebut berlebihan pujian yang ditujukan kepada beliau? Allahu a'lam. Saya belum pernah menemukan ada pujian ulama kepada beliau terhadap demikian. Ya, belum pernah menemukan pujian ulama terhadap beliau demikian, dan kita tidak pernah mendengar ada pujian-pujian seperti itu kepada para ulama-ulama sunnah ya. Dan itu adalah perkataan para muqallidah. Kalau enggak salah ada di antara muqallidah dekarang ulama Hanafiyah ya, yang mereka mengatakan demikian jika hadis itu kalau hadis itu bertentangan dengan mazhab mereka, mereka mengatakan imma hadis itu mansukh ya. Itu mereka katakan imma hadis itu mansukh ya, karena tidak diketahui tidak ada hadis yang tidak diketahui imam kami kecuali hadis itu imma mansukh, imma hadis itu dhaif. Dan gitu. Yani memang hujah-hujah muqallidah seperti itu. Selama ini kita belum pernah mendapatkan ada pujian para ulama ataupun alim kepada Syekh Islam Taimiyah mengatakan kalau hadis tidak dihafal, tidak diketahui, sebenarnya bukan hadis atau hadis dhaif, tidak pernah kita dengarkan. Dan jikapun ada itu, dan kita tidak akan membenarkan pendapat seperti itu. Karena ulama pasti memiliki sifat lupa ya, dan tidak ada orang yang bisa menguasai sunnah Rasulullah secara keseluruhan dalam hidupnya ini, tidak ada. Ilmu kita terbatas. Makanya oleh sebab itu kita dalam belajar tidak kepada satu orang alim, dan para ulama dulu tidak satu orang alim, karena ilmu hadis itu, ilmu sunnah itu tersebar kepada para ulama-ulama. Tetapi yang ajaran sunnah tetap maksum ya, tidak akan pernah hilang di tengah umat ini. Namun ada ulama lain yang tidak tahu, ulama lain mengetahuinya. Jadi kalau perkataan itu dikatakan, itu terlalu berlebih-lebihan di dalam memuji seseorang kepada siapapun dikatakan kalimat tersebut, dan itu tidak pantas. Bahkan kepada Abu Bakar sekalipun ya, tidak pernah dikatakan oleh para ulama dalam memuji sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, terima kasih banyak sekurang jazakallahu atas jawabannya. Demikian, dan satu kesempatan kami berikan di layanan yang telepon, silakan di 0218236543. Nah, halo, silakan. Ya, belum terkoneksi. Kami berikan satu kesempatan kembali karena waktu yang hampir habis. Iya, silakan di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Erwin, Sayang Simpuan. Nah, silakan Pak Erwin. Saya mau menanyakan, banyak orang di tanah air ini yang mempersoalkan dakwah Ibnu Taimiyah, terutama orang-orang yang merasa tersinggung atas isi dakwahnya. Bagaimana kita menyikapinya itu, Pak Ustaz? Nah. Apakah memang dakwah yang bertentangan dengan yang ada di Indonesia ini, atau memang mereka yang tidak memahami dakwah Ibnu Taimiyah secara keseluruhan? Jazakumullah khairan. Nah, Silakan Ustaz. Ya, jawabannya sama dengan jawaban Imam Subki yang para ulama menjelaskan tidak adalah orang yang membenci Ibnu Taimiyah kecuali imma jahil imma sahibu hawa. Ya, tidak ada orang yang membenci itu kecuali karena dia tidak tahu. Bisa saja dia mendapat informasi-informasi dari orang-orang yang suka berdusta, yang berbohong. Maka oleh sebab itu untuk mengklirkan berbagai tuduhan itu supaya kita tidak berdosa sepanjang hidup kita menuduh seseorang dia tidak pernah mengatakan lalu kita nisbahkan sebuah perkataan atau keyakinan yang pernah tidak pernah dia yakini. Nah, oleh sebab itu ketika dia mengatakan sistem-sistem begini di mana dalam kitabnya? Dalam kitabnya mana dia mengungkapkan hal seperti itu? Nanti akan kita buktikan betapa banyak kedustaan-kedustaan tentang sistemnya ketika kita mencoba membantah berbagai fitnah-fitnah yang diarahkan sistemnya insyaallah dalam jumpa-jumpa kita akan datang karena akan kita bahas nanti insyaallah. Setelah kita bahas biografi beliau sekilas, ya nanti kita akan bahas tentang topik-topik yang diperbincangkan tentang sistem temia. Ya, imma dia adalah tahu, tetapi dia ingin, sebenarnya kata Subki, saibu hawa, ya sudu hawa wa antiba'il haq, yang mana dia telah dihalangi oleh hawa nafsunya untuk mengikuti dan mengimani kebenaran itu. Jadi kita tetap bukan hanya Ibnu Taimiyah. Rasulullah SAW sudah dihina, sudah dimaki oleh orang-orang sejak dahulu. Sampai hari ini juga ada orang demikian. Para sahabat Nabi juga demikian. Ya, bukan Ibnu Taimiyah. Para imam-imam besar, teman semua, para ulama-ulama besar juga demikian. Ya, kita bagaimana? Kita ya mendoakan agar orang tersebut diberi hidayah oleh Allah SWT. Ya, dan kita tidak perlu merisaukan segala hal. Karena yang membela hak-hak para ulama itu adalah Allah SWT dan kita hanya menjelaskan kepada umat tentang kebohongan dan kedustaan yang disebabkan kepada mereka. Dan suatu hikmah dari bagaimana kita lihat setiap orang yang mencoba mencela para ulama-ulama yang menegakkan sunnah Rasulullah SAW nyata dalam hidupnya kadang-kadang diberikan kebuktian kebohongannya di masa hidupnya. Ya, sebelumnya pada berapa bulan atau akhir-akhir ini ada orang mencela Syekh Albani. Dan kita saksikan hari-hari ini dia begitu terbaliknya dia dalam menjadikan pencerahan-pencerahan agama ya dilihatkan kebodohan-kebodohannya sepanjang hari oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia mencela Syekh Albani, mencela Syekh Saleh Fauzan mengatakan bahwa kitab Syekh Saleh Fauzan kitab tauhidnya adalah mencetak zombie-zombie kemudian juga melecehkan Syekh Albani ya mengatakan akan dia lebih pakar ya dalam hadis tapi nyatanya dalam ceramah-ceramahnya membawakan hadis-hadis maudhu, hadis-hadis palsu dan semakin hari Allah bukakan aib dia dan itu Allah akan balas orang-orang yang menyakiti para hamba-hamba yang telah berkorban untuk agama ini maka oleh sebab itu kita harus menjaga lisan kita kepada para ulama tidak boleh kita lancang ya kita boleh mengkritik bahas ilmiah secara ilmiah namun tetap menjaga lisan kita kepada para ulama tidak boleh mengucapkan kalimat-kalimat merendahkan, memaki, ya, menghinakan. Jadi inilah efek kalau kita ada kesombongan dalam diri kita. Maka kita harus ketika belajar menjaga niat kita, ya, bahwa ulama adalah suatu pagar agama ini di mana Allah SWT memuliakan mereka dalam mengangkat dalam banyak ayat, hadis, derajat mereka ditinggikan oleh Allah dan oleh Rasulullah SAW. Disebutkan al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Tidak boleh merendahkan mereka. Memang mereka bukan orang-orang yang maksum, tapi kita tetap menghormati dan menghargai mereka, ya, tanpa harus jika kita menemukan ada pendapat-pendapat mereka yang kurang pas dengan dalil-dalil atau dibantah oleh para ulama yang lain, kita tetap menghormati mereka dan mengikuti kebenaran tentunya yang utama untuk kita ikuti tanpa harus merendahkan kedudukan dan kehormatan mereka. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, sekarang Ustaz atas jawaban oleh Ustaz. Demikian dan pertanyaan ini merupakan pertanyaan terakhir Ustaz karena waktu yang sudah mencukupi untuk pertemuan di kesempatan pagi menjelang siang ini. Dan mungkin ada ikhtiram untuk dapat disampaikan kepada para pemerhati Roja sekalian. Silakan Ustaz. Terima kasih para antum yang telah bergabung pada kesempatan kali ini semoga Allah SWT menjaga kita selalu dalam ilmu dan juga beramal soleh diberikan kesabaran dalam beramal dan menuntut ilmu diberikan istiqomahan ya, dan kita dilindungi oleh Allah SWT dari segala bentuk hal-hal yang akan menjauhkan kita dari hidayah atau agama yang mulia ini. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.